ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hamba tersebut. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Dan Rabbmu yakhluqu ma yasha', menciptakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa yakhtaru, dan memilih siapa di antara mereka yang dikehendakinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan pilih dari generasi umat Islam ini, adalah generasi yang pertama, generasi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka menjadi manusia yang terbaik, generasi yang terbaik, barakallahu fikum. Satu dari sahabat tersebut yang akan kita bawakan sedikit biografinya adalah salah seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara 7 orang yang lainnya. Seorang penyair mengatakan, al-mukthiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, wa Anasun wal habru kal khudri, wa Jabirun wa zaujatun nabi. Artinya, orang-orang yang banyak meriwayatkan asar, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah yang pertama. Yang kedua, Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab. Yang ketiga, Anas bin Malik. Seorang yang dari sejak umur 10 tahun bersama Nabi SAW, berkhidmat. Dan berkhidmat pun selama 10 tahun pula. 10 tahun beliau berkhidmat kepada Nabi, Nabi meninggal. Kemudian wal habru yang ketiga, al habr, habrul ummat, tintanya umat ini, orang yang paling banyak ilmunya, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sejak kecilnya banyak mendapatkan doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberikutnya, 6, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keberikutnya, wa Jabirun, Jabir. Jabir bin Abdullah bin Haram. Yang keberikutnya, 6, wa zaujatun Nabi, istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq. Dari bait syair ini kita mengetahui yang dibawakan oleh para ulama ahlu hadis bahwasanya Abu Hurairah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 5.374 hadis didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya diperselisihkan. Sampai ada 30 pendapat siapa sebenarnya nama Abu Hurairah itu. Yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr. Naam, Abu Hurairah. Aslama 'ama Khaybar. Beliau masuk Islam pada hari Khaybar. Tahun Khaybar. Peperangan antara Naam Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Khaybar. Wa syahidaha wa lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah seorang yang mulazamah, yang terus menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perjuangan Abu Hurairah dan pengorbanan, kesusahan, enam kepedihan Abu Hurairah ketika mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Abu Hurairah termasuk Ashabu Suffah. Seorang yang tinggal di Masjid Nabi. Yang tidak ada keluarga di sekitar masjid. Yang tidak ada nam yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Ashabu Suffah. Mereka mendapatkan makan, minum. Ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah. Nabi SAW apabila mendapatkan hadiah. Maka Nabi mengambil sebagiannya, kemudian sebagiannya diberikan kepada Ashabu Suffah. Tetapi kalau Nabi SAW mendapatkan sedekah, Nabi SAW tidak mengambilnya sedikit pun, tetapi langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena Nabi diharamkan untuk memakan sedekah. Zakat mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada mereka. Abu Hurairah termasuk di antaranya. Mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian. Tidak sekali beliau pingsan karena sangat lapar. Di hadapan pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan masjidnya. Bahkan sebagian orang Badawi, orang-orang Badu menyatakan tidak jarang mengatakan Abu Hurairah adalah termajanin, termasuk orang gila. Barakallahu fikum. Ini kepedihan-kepedihan mulazamahnya Abu Hurairah. Banyak sekali cerita laparnya Abu Hurairah ketika mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap beliau bersabar. Tetap beliau adalah seorang yang semangat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tana bi hadithi. Beliau seorang yang sangat perhatian terhadap hadis-hadis Nabi. Dan semangatnya Abu Hurairah ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah hadis. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'alun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Pertanyaan yang sangat berbobot, barakallahu fikum. Kaum muslimin meyakini Rasulullah bisa memberikan syafaat. Abu Hurairah bertanya, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini dibawakan Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani ahadun an hadzal hadisi awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kata Rasulullah SAW sebagai gurunya, sungguh aku telah menduga tidak ada seorang pun yang lebih dahulu bertanya kepadaku tentang hadis ini daripada engkau wahai Abu Hurairah, karena aku melihat betapa engkau semangatnya terhadap ilmu hadis, terhadap hadis. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan hidup penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kesusahan, ketika mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Barakallahu fikum. Demikian seharusnya kaum muslimin bersabar dalam menimba ilmu, mendengar hadis dari satu majlis ke majlis yang lain, satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, rajin, giat barakallahu fikum, menyisihkan waktu daripada waktu-waktu yang ada barakallahu fikum. Naam. Rasulullah SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah seorang yang berucap la ilaha illallah yang dalam keadaan ikhlas dari lubuk hatinya. Nah, memahami la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, paham terhadap konsekuensi dan beramal dengan itu, ikhlas dengan mengucapkan itu. Orang yang bertauhid berarti. Orang yang bertauhidlah yang paling berbahagia di hari kiamat kelak dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, syafaat Nabi telah enam kaum muslimin telah mengimaninya. Nabi bisa memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang salah seorang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa memberi syafaat kepada orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang yang akan mendapatkan syafaat. Harus dua syarat dipenuhi oleh orang yang akan mendapatkan syafaat. Yang pertama, orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, orang yang disyafaati telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan dua syarat ini, kita bisa mengambil faedah. Berarti kalau kita berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus berusaha dan beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini Abu Hurairah. Jadi demikian disaksikan semangat di belajarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihirsihi 'alal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan semangatnya Abu Hurairah terhadap hadis. Wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang lain, Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar Ibnu Khattab, pernah berkata kepada Abu Hurairah. Kata Abdullah Ibnu Umar kepada Abu Hurairah, kunta alzamana li Rasulillah SAW wa alamana bihadithi. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling banyak mulazamahnya terhadap Rasulullah SAW. Dan engkau adalah orang yang paling berilmu di antara kami terhadap hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain tentang keilmuannya terhadap ilmu hadis, tentang mulazamahnya, lamanya belajar mulazamah bersama Rasulullah SAW. Barakallahu. Naam. Waruya nahwuhu an Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan dari Umar ibn Khattab perkataan yang semisal perkataan anaknya memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Engkau adalah orang yang paling lama mulai zamannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu faedah yang besar. Jika seseorang membaca hadis yang pernah atau yang datang dari jalan Abu Hurairah, yang Abu Hurairah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai ke kita belakangan ini, maka Abu Hurairah akan mendapatkan 6 aliran pahalanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu seperti kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan kebaikan itu. Abu Hurairah menyampaikan hadis. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seseorang itu telah meninggal, kata Rasulullah SAW, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dengan perjuangan tadi. Betapa nam banyak rasa pahitnya, kekurangan, kesedihan, tapi barakallahu fikum akhirnya demikian mendapatkan kucuran ganjaran dari semua orang yang mengamalkan hadis-hadis yang datang dari jalan beliau. Itulah 6 perbedaan, 6 keutamaan ilmu dengan harta benda. Ilmu tidak akan pernah habis keutamaannya. Makin banyak orang yang mengamalkan, makin banyak orang yang mengambil ilmu tersebut dari jalan kita, maka makin barokah, makin banyak kucuran daripada pahalanya. Barakallahu fikum. Wa qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari tentang Abu Hurairah. Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah sebagai Jabalul Hifdz, seorang yang disebut yang digelari gunungnya hafalan, Imam al-Bukhari yang punya kitab Sahih al-Bukhari. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Kata Imam al-Bukhari mengatakan tentang Abu Hurairah, "Kana Abu Hurairah ahfadha man rawal haditha fi asrihi." Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal dalam riwayat hadis Rasulullah SAW di zamannya. Nah, ya. Wa dzakara ahlul ilm annahu ruwiya lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menyebutkan diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 5374 hadis. Nah, demikian. Nah, jadi banyak-banyak ilmu yang diambil manfaatnya oleh generasi berikutnya. Itulah 6 keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, siapa saja yang telah mengenal kebaikan, 6, maka dakwahkan kebaikan tersebut. 6, ajarkan kebaikan itu kepada anak istri kita. Jangan sampai barakallahu fikum kita mengenal kebaikan, kita bersemangat dan mengetahui wajibnya sholat jamaah, kita tidak pernah mengajarkannya kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Jangan demikian barakallahu fikum. Kalau kita mencintai saudara kita, cintai nam saudara kita seperti kita mencintai barakallahu fikum diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kalau kita memiliki kebaikan, dan kita merasa butuh kepada ilmu, merasa semangat belajar ilmu, maka ini pula harus kita dakwahkan kepada selain kita, barakallahu fikum, lebih-lebih orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, seperti istri dan anak-anak kita, barakallahu fikum, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, murid-murid kita, barakallahu fikum. Naam. Kemudian, barakallahu fikum, wa tuwfiya sanata sab'in wa khamsina fil Madinah radhiyallahu anhu, dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 57 di Madinah radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Ini sekelumit biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai salah seorang yang termasuk generasi terbaik daripada umat ini, yaitu generasi sahabat, barakallahu fikum. Bagaimana beliau perjuangannya, bagaimana beliau mulazamah, bagaimana beliau menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan dalam sebagian biografinya, Abu Hurairah memang hidup di awal-awal yang demikian keadaan susah payah, namun ketika akhir-akhir hidupnya beliau menjadi seorang yang senang, bahagia, berharta, barakallahu fikum. Naam. Maka demikian ya, manisnya belajar ilmu, akhirnya barakallahu fikum menjadi orang yang senang dan bahagia. Demikian sabda Rasulullah SAW, bagi siapa saja yang selalu mengharapkan kehidupan akhirat, barakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya, dan dunia akan datang kepadanya, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu niyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa in atathu ad-dunya wa hiya ragimah." Siapa saja yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, sebagai tujuannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya, kumpulkan segala urusannya, dan barakallahu fikum waja'alahu fi qalbihin waja'alahu dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ketentraman, kesenangan, keluasan pada hatinya, dan walaupun dunia datang kepadanya, maka dunia akan datang memaksa kepadanya. Ini bagi orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat, barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sampai kita terlena dari kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, karena sibuk dengan dunia-dunia kita, barakallahu fikum. Ada satu lagi yang akan kita sampaikan dari biografi singkat, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun waktu masih 12 menit. Kita tambah, barakallahu fikum. Sebagai generasi yang terbaik, selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana ada sahabat yang termasuk meriwayatkan hadisnya banyak pula, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah namanya Anas bin Malik bin Nadr Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khadraji. Ini Anas bin Malik. Atat bihi ummuhu Ummu Sulaim. Beliau dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim. Walahu ashrasinin, ketika itu beliau Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Coba seorang ibu yang salihah membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Jadi Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik datang membawa Anas bin Malik ketika usia masih 10 tahun. Kata Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Anas gulamun yakhdumuka." Ya Rasulullah, ini Anas akan membantumu. Jadi berkhidmat kepadamu. Dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Wada'alahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apa kira-kira kalau seorang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau kita mendapatkan doa dari orang soleh, senang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah." Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik ini. Dan perbanyaklah anak keturunannya. Dan masukkanlah dia ke dalam jannah, surga. 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Banyak harta, banyak anak. Jadi banyak anak bukan perkara yang merugikan. Bukan perkara yang menakutkan menjadi miskin. Setiap orang bawa rizki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, dan kami pula yang memberikan rizki kepada kalian. Allah yang menanggungnya. Ya, walaupun butuh perjuangan, butuh kesabaran mencari sebab. Barakallahu fikum. Nah, kalau seseorang, kalau banyak anak itu merupakan mudarat, merupakan kerugian, merupakan kesusahan, ya tidaklah Rasulullah SAW mungkin akan mendoakan kepada Anas bin Malik. Maka ketika Anas bin Malik berada di masa dewasanya, di masa tuanya, kata Anas bin Malik, qala Anas, faraitu isnataini wa ana arju ats-tsalitsah. Saya telah menyaksikan dua dari doa yang didoakan kepada saya oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap yang ketiganya. Apa dua tadi? Dibanyak, diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya. Saya telah melihat dua dari doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap yang ketiganya, yaitu masuk ke dalam surga. Falaqad dafantu li sulbi siwa waladi waladi 125. Kata Anas bin Malik, sungguh saya telah menguburkan anak saya, anak keturunan saya selain cucu saya, 125 anak. Anaknya sampai 125 itu dikuburkan, meninggal. Kan Anas bin Malik orang yang termasuk orang yang terakhir meninggal di Basrah. Termasuk orang yang terakhir meninggal di Basrah, umurnya panjang. Kan dalam riwayat Rasulullah pun mendoakan umurnya panjang. Menguburkan anak keturunannya selain cucunya 125 anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, bayangkan barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seorang yang ditinggal meninggal oleh anaknya di masa kecil saat 3 orang, maka dia akan menjadi hijab tabir antara dia dengan api neraka untuk orang tuanya. Bagaimana lagi kalau sekian? Ini keuntungan bagi seorang muslim, banyak anak. Dan bagaimana lagi kalau seorang anak-anak kita orang-orang soleh semuanya? Karena anak itu adalah merupakan usaha daripada orang tua. Rasulullah mengatakan, anta min kasbi abik, engkau termasuk hasil bapak, hasil usaha bapakmu. Segala kebaikan yang kau lakukan, bapakmu akan mendapatkannya. Begitu. Barakallahu fikum. Wa inna ardi latusmira fi sanah marataim, dan sungguh kebunku berbuah dalam setahun dua kali. Fala kurma berapa? Satu tahun satu kali. Tapi kebunnya Anas bin Malik dua kali dalam setahun. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dilihat semasa hidupnya Anas bin Malik. Pengkabulan Allah terhadap doanya Rasulullah buat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau masih berharap yang ketiga, yaitu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Wa baqiya khadiman lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashra sinin hatta tufiya, dan beliau Anas bin Malik tetap menjadi dalam khidmat, menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang dilihat dan didengar oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan orang yang mulazamah dengan orang yang berilmu, dengan gurunya. Nah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyaksikan bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah, bagaimana di luar rumah, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika mukim, disaksikan oleh beliau. Barakallahu fikum. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk salah seorang dari 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, barakallahu fikum. Kita ketika mendengar banyak dan tidak, nah, satu yang kita ingat, betapa untungnya kita kalau kita banyak ilmu kemudian kita ajarkan kepada yang lain, yang kita bisa mendapatkan kucuran ganjaran pahala dari ilmu yang diajarkan. Barakallahu fikum. Ini yang paling nam, barakallahu fikum, yang paling kita harapkan dari ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian Anas bin Malik nam, setelah sepeninggal Rasulullah SAW bermukim di Madinah, kemudian nam berpindah di Basrah dan meninggal di Basrah, dan pada tak meninggal pada tahun 93. Jadi termasuk terakhir dari para sahabat yang meninggal. Nah, karena orang yang paling terakhir dari sahabat yang paling terakhir sekali adalah Abu Tufail, nam Amir bin Wasilah. Ini yang paling terakhir meninggal sahabat. Setelah itu enggak ada lagi sahabat. Habis generasi. Di sini Anas bin Malik yang sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Nam, tahun 93 Hijriah. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita bisa memetik dan bagaimana fa'inam mereka generasi terbaik. Barakallahu fikum. Semoga kita nam dalam menjalani hidup ini berusaha sedikit-sedikit melihat biografi mereka, orang yang terbaik, agar kita nam barakallahu fikum bisa meniru bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka nam hausnya terhadap ilmu. Barakallahu fikum. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.